kau bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima nanti kelas lekawa sing tak karep kue radi cukup mengaku kau Sama untuk kau sang pahlawan. Setelah kau jauh terasa berat, tanam piring ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta pada. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah. Satu tapi pasti dan sangat berarti, kau takkan tersembunyi. Dirimu membuatku terlalu bersemangat. Jalani hari-hariku dengan hebat. Kau tahu hidup tanpamu itu berat. Denganmu aku kuat, dengan bagiku ku berhenti untuk terus mencari. Karena ku telah temukan pawang hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sa su bilang, sa terakan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, sa terakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sa su bilang, sa terakan berpindah karena su sayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat saya buat atas nama cinta, saya tak suka pasca itu masalahnya. Biasa sa cinta, satu sa minta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sa su bilang, sa terakan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, sa terakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sa su bilang, sa terakan berpindah karena su sayang. Berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, sa terakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sa su bilang, sa terakan berpindah karena su sayang. Yeah. andai ku tak punya luka.